diangkat. Kayaknya kalau nelfon ke sana gak pernah dibilangin ada. Iya, sering nelfon. Benar. Iya. Setiap hari kau siapkan koin desaku dan bergegas ke beraksi di pinggir jalan. Kau menjadi gadis-gadis dengan